tenang bertemunya. Panorama tak terlukis dengan kata. Yang gelap ku tahu akan datang menjadi tamu-tamu yang biasa. Bersedia yang gelap memerlu cahaya yang terang membantuku. Senja hilang, malam pula menghadirkan dirinya yang gelap. Ku perlukan cahaya yang terang. Senja kalam, aku patut bersedia. Senja kalam hanya datang seketika. Hadimu itulah satu seni indah ciptaan Tuhan yang kuasa. Senja hilang, malam pula menghadirkan dirinya yang gelap. Ku perlukan cahaya yang terang. Dan terus hidup lagi, walaupun seketika. Hikmatmu senja kala, ada yang pasti dilaksana. Datangmu seketika, indah yang tak terkata. Di dalammu penuh bermana. Patut bersedia. Senja kala hanya datang seketika. Hadirmu itulah satu seni indah ciptaan Tuhan yang kuasa.